Curi, ini rindu ku rasa, cuma ade dalam hati yang lun cinta. Ade ke abang sama, rasa cintanya pina, dengan tingkah abang hatinya pi suka. Nya betoi de lagenyan, senang hati lun rasakan, dua hati kan bersatu na ikatan. Ini rindu ku rasa, cuma ade dalam hati yang lun cinta. Ade ke abang sama, rasa cintanya pina, dengan tingkah abang hatinya pisuka. Nya betoi de lagenyan, senang hati lun rasakan, dua hati kan bersatu na ikatan. Adik yang cantik lusuh pipit kaca belum dambang, awailah mimpi kini cinta abang kan nyata. Abang berbukti menyayakin adik ni cinta, ni jabat mami bukti lamaran nebang. Ini itu adik minta, tak abang okey saja, senyum laju abang datang bak mama papa. Adik yang cantik lusuh pipit kaca belum dambang, awailah